Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati wa akhwati fillah barakallahu fikum. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Nawaqidul Islam. Dan kita sebagaimana permintaan sebagian ikhwah fudhala menggunakan syarah yang ringkas, dan kita pilih adalah syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wara barakallahu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sedikit terkait dengan barakallahu fikum lafaz basmalah. Ya, ada beberapa tambahan faedah yang kita berikan kemarin selain faedah-faedah yang pernah kita dapatkan dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya. Apa tambahannya Pak Cik? Abu Faruk? Terus? Terus Ariano, Abu Man, Anta Abu Abu siapa antum? Abu Nur Izzah. Abu Nur Izzah. Nah, ender ya Aba Nur Izzah. Kemudian yang kedua, lafaz basmalah itu untuk meniru metode pembacaan Al-Qur'an Karim. Kemudian yang selanjutnya, untuk meniru kebiasaan para nabi dan para rasul. Kemudian yang selanjutnya, lafaz basmalah yang disepakat oleh para ulama adalah bagian dari surat analog. Kemudian yang diperselisihkan oleh para ulama adalah Lafaz basmalah itu termasuk bagian surat atau terpisah dari surat. Simpulannya yang rajih, pendapat yang kuat. Yang rajih adalah lafaz basmalah adalah lafaz yang tersendiri sebagai pemisah dari surat. Surat yang satu dengan surat yang lain. Dalilnya? Dalilnya? Catat enggak kemarin? Agun? Enggak tahu. Mas Ilmi? Catat kemarin dalilnya? Enggak dicatat. Bu Farouk? Naam, termasuk yang sore, lebih sore kembali kita sebutkan. Sangat jelas lafadznya. Mas, siapa namanya? Lupa terus. Mas Fedri. Kalau tidak salah, lafadznya, aku tidak Rasulullah bersabda, aku tidak mengetahui pemisah antara surat dalam Al-Quran kecuali Bismillah. Baik, labas. Yaitu dari hadisnya Ibnu Abbas. Dicatat. Iya, dari hadisnya Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Baik, dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dan disahihkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dalilnya adalah hadis dari sahabat Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadrak disahihkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, di mana Ibnu Abbas mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'rif fasla suratin. Hah? Saya ada tambahannya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasla suratin hatta tanzila alaihi al-basmalatu. Tayyib. Suratin. Hah? Suratin. Ya, suratin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak mengetahui pembatas antara surat sampai turun kepada beliau lafaz basmalah. Baik. Al-basmalah. Al-basmalah. Baik. Iya, kurang lebih itu faedah yang kemarin kita sampaikan. Yang pertama terkait dengan alasan beliau memulai kitabnya cukup dengan basmalah. Kemudian terkait dengan beberapa ahkam basmalah. Bahwasanya basmalah itu ada perkara yang disepakati dan diperselisihkan. Yang disepakati bahwasanya basmalah itu merupakan bagian dari ayat dalam surat An-Naml. Yang diperselisihkan, yang pertama terkait dengan apakah basmalah itu bagian dari surat atau ayat tersendiri. Yang kedua terkait dengan bolehkah memulai basmalah untuk syair. Iya. Lain, itu pembahasannya baik, lain. Beliau yang saya sebutkan tadi kan pensahihan hadis. Lain dengan pembahasan. Lah, tidak mesti. Nah, mereka punya pandangan yang lain. Nah, mungkin beliau mensahihkan riwayat ini, tapi belum tentu beliau berpendapat bahwasannya basmalah itu bagian dari surat. Lain bab, dia. Beliau mensahihkan hadisnya, namun terkait dengan pendapat basmalah, beliau mengatakan bagian dari surat. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Syeikh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, i'lam anna nawaqid al-islami asharatu nawaqidha. Ketahuilah bahwasannya pembatal-pembatal keislaman ada 10, kata beliau. Iya, pembatal-pembatal keislaman ada 10. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'a. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Syekh, i'lam, ya'ni tayyib, ta'allam wafham. Ucapan beliau i'lam maksudnya adalah hendaknya engkau pelajari dan pahami. Ya. Wa hadhil kalimatu yuktabiha lil ahammiyati wa tanbihi ala ahammiyati ma ba'daha. Kalimat ini yaitu kalimat i'lam, ya, perintah untuk mempelajari dan memahami, kata beliau, didatangkan dengannya untuk sebuah perkara yang sangat penting. Dan tanbih, penekanan akan pentingnya apa-apa yang akan disampaikan setelahnya. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga di sini barakallahu fikum, beliau mengawali kitabnya dengan perintah. Iya. Bagi setiap yang membaca kitab tadi, kitab beliau ini, untuk mempelajari dan memahami. Dan di dalamnya barakallahu fikum terdapat sebagaimana yang pernah kita jelaskan di dalam kitab Qawaidul Arba, iya, bahwasanya di dalamnya terdapat uslubut tadris, metode dalam mengajar, metode dalam mendidik. Barakallahu fikum. Ya, ini diistilahkan oleh mereka para ulama dengan tariqatut tanbih. Tariqatut tanbih, metode memberikan tanbih, penekanan-penekanan. Barakallahu fikum. Fungsinya, barakallahu fikum, fungsinya adalah tayyib. Yang pertama, untuk menunjukkan betapa pentingnya perkara yang akan disampaikan. Iya. Menunjukkan perkara yang akan disampaikan ini bukan perkara yang main-main. Ayo ketahui, pahami. Ya, berarti yang akan disampaikan ini apa? Serius ini, enggak main-main. Yang kedua, tayyib, litarkizi al-afham, untuk mengajak para talabah, ya, para pendengar untuk fokus. Gitu ya. Apalagi barakallahu fikum, mereka yang datang ke majelis itu kan macam-macam dari kepalanya, ya. Ada yang di rumah, ah, barakallahu fikum, masih ada urusan gitu ya. Barakallahu fikum, beras di rumah habis, uang juga habis, pusing dia mikir. Dalam majelis masih mikirin beras. Ada juga yang hadir di majelis, barakallahu fikum, iya, pengen nagih utang sama si fulan. Jadi masuk di majelis, lihat si fulan ada enggak ya. Wah, kok belum datang dia? Mana orangnya? Enggak fokus pikirannya dalam majelis. Iya, macam-macam yang masuk dalam majelis ilmu itu, pikirannya belum fokus. Sehingga seorang alim, barakallahu fikum, iya, menyatukan pikiran mereka tadi biar fokus dengan materi yang akan disampaikan. Namanya apa? Tariqatut tanbih. Dia yang tadinya pikirannya kemana-mana, i'lam, ayo ingat, iya, ketahui dan pahami, biar pikirannya yang cerai berai tadi apa? Fokus di majelis. Paham ikhwan ya? Hai. Itu metode dalam tadris, dalam mengajar. Metode yang digunakan oleh mereka para ulama. Dan itu mencontoh metode Al-Quran dan juga metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala wa ra'a anna nawaqidal Islami asharatun. An-nawaqid jam'u naqidin. Nawaqid itu adalah bentuk jamak dari lafaz naqidun. Mufrad bentuk ya barakallahu fikum apa? Mufradnya apa? Mufrad bahasa Indonesianya? Tunggal, ya, bentuk tunggalnya naqidun, pembatal. Kalau di jamak jadinya nawaqid, pembatal-pembatal. Wahia al-mubtilatu. Yang dimaksud dengan naqidun adalah al-mubtilat, yaitu yang membatalkan. Mithl nawaqidul wudu, sama seperti lafaz nawaqidul wudu, maksudnya adalah pembatal-pembatal wudu. Wudu. Dan itu dibahas dalam kitab fikih. Ai mubtilatuhu tusamma bin nawaqid. Itu semua dinamakan dengan nawaqid istilahnya. Dalam bahasa Arab pembatal itu maksudnya diistilahkan dengan nawaqid. Wa tusamma bi asbabir riddah au anwa'ir riddah. Juga bisa dinamakan dengan nama yang lain, yaitu asbabur riddah, sebab-sebab kemurtadan atau jenis-jenis kemurtadan. Itu semakna dengan nawaqidul Islam. Ya, bisa diistilahkan dengan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, atau diistilahkan dengan asbabur riddah, ya, sebab-sebab orang itu murtad, atau juga bisa diistilahkan dengan anwa'ur riddah, jenis-jenis kemurtadan. Maknanya sama. Barakallahu fikum. Kata beliau, wa ma'rifatuha muhimmatun jiddan lil muslim. Ya, mengetahui masalah ini sangat penting bagi setiap individu muslim dan muslimah. Makanya ini urusannya enggak main-main. Iya. Makanya beliau pertama kali langsung terus i'lam, ayo ketahui dan pahami. Ya, ini masalah-masalah penting. Masalahnya itu adalah terkait dengan keislaman yang ada pada kita. Apakah masih tetap bisa dipertahankan atau terkadang bisa hilang tanpa disadari. Makanya penting mempelajari masalah ini bagi setiap individu. Min ajli tayyib ayyatajannabaha wa yahdara minha. Dengan tujuan agar seorang muslim bisa menjauhi perkara-perkara tadi dan berhati-hati darinya. Ya, jadi memahami, mengerti pembatal-pembatal keislaman, penyebab seorang itu murtad, tujuannya apa? Biar bisa dijauhi, biar bisa waspada, berhati-hati. Sebagaimana kata seorang penyair, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqi wa man lam ya'rif syarra min al khairi yaqa fihi. Saya mengetahui kejelekan bukan untuk dilakukan. Saya paham ini yang jelek, ini yang jahat, ini yang tidak benar, bukan untuk dilakukan. Tapi apa? Untuk melindungi diri dan darinya. Karena orang yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, maka dia akan jatuh dalam kejelekan tersebut. Dia. Jadi ketika kita memahami dan mengerti masalah tadi, barakallahu fikum, fungsinya apa? Bukan hanya sekedar wawasan, tapi apa? Faedahnya sangat besar bagi kita. Kita bisa menjauhinya dan mewaspadainya. Barakallahu fikum. Li'annal muslima idza lam ya'rifha fa innahu yukhsha ayyaqa fi syai'in minha, kata beliau. Karena seorang muslim kalau dia tidak mengerti pembatal-pembatal keislaman tadi, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh di dalamnya karena dia tidak paham. Wahia minal khuturati wal ahamiyati bimakanin. Dan dia merupakan perkara yang sangat berbahaya dan sangat penting untuk diketahui tempatnya. Li'annaha nawaqidul islami wa mubtilatuhu. Karena dia adalah pembatal-pembatal keislaman. Wa ma'rifatu asbabir riddah 'anil islami muhimmatun jiddan. Dan kata beliau, mengetahui sebab-sebab seorang itu murtad keluar dari agamanya sangatlah penting. Sehingga dari sini barakallahu fikum kita mendapatkan faedah bahwasanya orang itu murtad bukan semata-mata karena dia memang pindah agama. Iya. Asbabur riddah kathiratun jiddan. barakallahu. Sebab-sebab orang itu keluar dari agama sangat banyak. Bukan hanya sekedar dia ganti KTP-nya, tadinya Muslim jadi Nasrani atau Hindu atau Buddha. Lah, banyak. Dan itu barakallahu fikum bisa dilihat dalam kitab-kitab fikih dibahas secara khusus. Iya, kitab yang membahas tentang ahkamur riddah. Ada pembahasannya secara khusus. Barakallahu fikum. Iya. Hal ini juga menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya seseorang yang telah mengucapkan syahadat la ilaha illallah masih mungkin untuk murtad. Iya, masih mungkin untuk keluar dari keislaman. Barakallahu fikum. Walaupun dia telah mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Baik. Iya, kalau dia melakukan satu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman, maka dia keluar dari keislaman. Apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada faktor-faktor penghalang. Ini penting, baiknya ya. Ada yang namanya syarat, ada yang namanya mawani. Terkadang barangkali seseorang itu memang dia jatuh dalam membatal keislaman. Namun barakallahu fikum, terkadang syarat-syaratnya tidak terpenuhi, terkadang ada faktor penghalang. Sehingga enggak bisa langsung kita vonis ini orang murtad. Padahal jelas amalan yang dia kerjakan adalah amalan kufur. Gitu ya. Tapi tidak bisa langsung kita vonis, kita tunjuk orangnya fulan murtad. Kenapa? Karena membutuhkan pembahasan yang sangat dalam. Dan barakallahu fikum sangat berhati-hati. Ya, karena vonis individu itu berat barakallahu fikum. Gitu ya. Baik, dan termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bermudah-mudahan mengkafirkan seorang muslim. Iya. Barakallahu fikum. Makanya ini pembahasan penting saya bilang tadi. Ya, pembahasan apa? Penting. Kalau bisa jangan sampai ngantuk. Bahaya nanti kalau ngantuk. Hah? Iya. Habbatun sauda bisa jadi hayatun sauda nanti. Tahu ya ceritanya ya? Seorang talib, seorang santri yang enggak fokus ketika belajar ya. Gurunya bilang habbatun sauda syifaun likulli da, dia nulisnya hayatun sauda. Gurunya bilang habbatun sauda itu kata Nabi adalah obat segala penyakit. Sama dia ditulis hayatun sauda, ular hitam adalah obat segala penyakit. Iya. Dia diamalkan itu hadis. Hah? Ada orang sakit dikasih ular hitam. Kasih ular hitam, Pak. Itu mujarab, ada hadisnya itu. Tewas ya orang tadi. Bahaya. Itu yang tewas cuma nyawa orang barakallahu fikum. Lah kalau ini, kalau kalian salah dalam memahami, bisa mengkafirkan sembarang orang. Dia, sebagaimana yang terjadi pada sebagian jamaat, gitu ya, yang dikenal dengan jamaat takfir, kelompok-kelompok yang sangat bermudah-mudahan mengkafirkan orang, dikit-dikit kafir, kafir, masya Allah, enak sekali dia, ya menghukumi orang-orang yang ada di sekitarnya itu kafir, barakallahu fiik. Sehingga, sebagaimana yang disebutkan tadi. Barakallahu fikum, ini pembahasan-pembahasan yang penting, bahkan sangat penting barakallahu. Sehingga harus benar-benar fokus, dayif barakallahu fikum, serius tapi santai. Gitu ya, barakallahu fikum. Dayif. Nanti akan kita jelaskan semuanya. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'a war-riddah 'anil islami ma'naha ar-ruju' 'anil islam min irtadda idza raja'a Yang dimaksud dengan riddah dari Islam maknanya adalah dia ya kembali dari Islam. Maksudnya dia kembali barakallahu fikum kepada kekufuran, keluar dari keislaman. Dari lafaz irtadda yang maknanya adalah raja'a, kembali. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wala tartaddu 'ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Sebagaimana Allah mengatakan wala tartaddu, jangan kalian kembali ke belakang, maka kalian akan berubah menjadi orang-orang yang rugi. Gitu ya. Jadi keluar dari Islam itu merupakan sebuah barakallahu fikum kemunduran. Iya. Artinya balik ke belakang. Barakallahu fikum. Walaupun barakallahu fikum orang-orang kafir mereka menanamkan pemikiran ya kepada muslim-muslim yang khususnya mereka itu barakallahu fikum memiliki kekaguman dengan orang-orang kafir ya, keluar dari Islam itu merupakan kemajuan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Menganggap Islam itu adalah agama yang mengekang, Islam itu adalah agama yang kolot, Islam itu agama yang kuno. Jadi digambarkan oleh mereka seorang yang keluar dari Islam adalah kemajuan. Biasa gayanya setan. Iya. Itu salah satu barakallahu fikum manuver iblis. Salah satu jurusnya setan. Dan memang untuk anak Adam jurus seperti ini cukup mujarab. Kenapa? Karena bapak kita Adam juga kenanya jurus seperti itu. Iya, di mana iblis menamakan pohon larangan dengan syajaratul khuldi. Padahal ini pohon sudah dilarang sama Allah, sama Adam, diwanti-wanti. Dam, jangan lo deket-deket nih pohon. Iya, jangan kamu makan buahnya. Tapi iblis menggambarkan, ini pohon kekekalan. Allah tidak menyuruh kamu deket-deket, karena biar kamu tidak kekal. Gitu ya. Sampai sekarang jurus seperti ini masih dipakai oleh barakallahu fikum iblis, setan dan konco-konconya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Di mana mereka menamakan sesuatu yang jelek dengan sesuatu yang sangat indah. Barakallahu fikum. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayatnya hakikat sebenarnya barakallahu fikum, orang yang keluar dari Islam itu merupakan kemunduran, bukan kemajuan. Barakallahu fikum. Makanya Allah mengatakan wala tartaddu ala adbarikum, jangan kalian balik lagi ke belakang. Iya. Untuk isyarat orang yang keluar dari Islam berarti apa? Balik lagi ke belakang. Kenapa? Fatang qalibu khasirin, karena kalian akan jadi orang yang benar-benar rugi. Barakallahu fikum. Ayo. Wa qala subhanahu, Allah juga mengatakan wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Allah mengatakan barang siapa yang iya murtad di kalangan kalian dari agamanya, kemudian dia mati dalam keadaan dia masih kafir, masih murtad, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan batal semua amalannya, hangus semua amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itu adalah penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Akan rugi dunia akhirat. Barakallahu. Tapi subhanallah. Iya. Kalau kita melihat barakallahu fikum fakta atau realita yang ada, sangat-sangat mengenaskan. Iya. Banyak di daerah-daerah pelosok itu umat Islam yang justru menjual agamanya hanya dengan uang tunjangan. Iya. 100 ribu per bulan, ada yang 50 ribu barakallahu fikum, bahkan yang hanya sekedar dengan sarimi saja. Barakallahu fikum. Baik. Sangat-sangat jahil dan bodoh, barakallahu fikum, tayyib. Iya. Mereka menjual barakallahu fikum, iya, sesuatu yang sangat berharga dengan sesuatu yang sangat murah, barakallahu fikum. Baik. Wa hadha tahdhir, kata beliau, wa hadha tahdhirun shadidun min Allah lil mu'minin. Dan ini merupakan tahdzir, peringatan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ya, jangan kalian sekali-kali mau murtad. Barakallahu fikum. Baik. Wa may yartadid minkum ayyuhal mu'minun 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun wa lam yatub qablal mauti wa yarji ila al-islam faqad habitat a'maluhum ay batalat fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka barang siapa di kalangan kalian, wahai orang-orang yang beriman, murtad dari agamanya, kemudian dia mati dalam keadaan masih kafir, belum sempat bertobat sebelum dia meninggal, belum sempat kembali kepada Islam, maka seluruh amalannya akan batal di dunia dan di akhirat, dan nanti dia termasuk penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Barakallahu fikum. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Allah mengatakan dalam surat Muhammad ayat 25, sesungguhnya orang-orang yang murtad, orang-orang yang kembali ke belakang, yang setelah dia mendapatkan, telah jelas bagi mereka petunjuk, ya, orang-orang yang murtad, yang keluar dari agamanya, yang sebelumnya dia paham, dia mengerti tentang Islam, barakallahu fikum, dia murtad, maka asyaitanu sawwala lahum, maka setan itu akan menguasai mereka. Wa amla lahum, dan barakallahu fikum, memberikan barakallahu fikum angan-angan untuk mereka. Baik. Tertipu dengan barakallahu fikum janji-janji syaitan. Iya. Sehingga barakallahu fikum, dari ayat ini memberikan faedah kepada kita, untuk orang yang murtadnya itu bukan karena kejahilan, tapi karena di atas ilmu. Karena yang murtad itu macam-macam, ya. Ada yang memang karena jahil, enggak tahu, enggak ngerti, polos. Dia memang beragama Islam karena warisan dari apa? Mbah-mbahnya dulu. Barakallahu fikum. Jadi enggak ada yang menawarkan bantuan, barakallahu fikum, ya kamu ikut saja acara ritual di sini, ya. Polos-polos saja, dikasih uang, senang. Gitu ya. Yang seperti ini barakallahu fikum lebih gampang untuk kembali kepada keislaman. Yang repot itu adalah sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Ya, mim ba'di ma tabayyana lahum huda. Yang sebelumnya dia sudah tahu tentang Islam. Barakallahu. Sudah tahu tentang barakallahu fikum kebenaran Islam. Namun dikarenakan barakallahu fikum dia ingin meraih yang namanya dunia, ya. Dia kesampingkan pengetahuannya tadi. Ya, yang seperti ini maka setan akan terus menguasai dia. Artinya barakallahu'alaikum, orang yang seperti ini sangat-sangat sulit untuk diharapkan dia bisa kembali. Ya, barakallahu'alaikum. Baik. Seperti apa? Seorang yang tadinya dia kiai, pimpinan sebuah pondok pesantren, ada apa enggak ada? Murtad. Iya, barakallahu'alaikum. Dia murtad, barakallahu'alaikum, dan justru menjadi da'inya mereka, mengajak orang-orang muslim barakallahu untuk keluar dari keislamannya. Ada apa enggak ada? Ada. Ada ya barakallahu ya? Ada. Dan dia mengklaim berhasil memurtadkan sekian ribu orang Islam. Gitu ya? Barakallahu. Nah, saya dapat ceritanya saja barakallahu. Yang seperti ini, asy-syaitanu sawwalalahum, kata Allah. Setan itu telah berhasil menguasai dia. Sangat-sangat sulit untuk mengharapkan dia untuk kembali. Barakallahu fikum. Dan setan akan terus memberikan angan-angan kepada dia. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian pada ayat berikutnya dalam surah Al-Maidah ayat ke-54 Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. Surah Al-Maidah ke-54 Allah mengatakan, "Hei orang-orang yang beriman, barang siapa di kalangan kalian ada yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan sebuah kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Mereka itu azillah 'alal mu'minin, merendah apabila sesama orang-orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, namun mereka iya, barakallah memiliki izzah kewibawaan apabila berhadapan dengan orang-orang kafir." Pada ayat ini barakallah itu Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan bagi orang-orang yang beriman. Iya. Bahwasannya ketika mereka murtad, Allah tidak merasa rugi. Iya, barakallahu fikum. Ketika mereka keluar dari agamanya, Allah tidak akan merasa rugi. Kenapa? Karena nanti Allah akan datangkan kaum yang lebih baik daripada mereka. Iya, seandainya kalian memurtad, maka Allah akan mendatangkan sebuah kaum yang jauh lebih baik. Allah cinta kepada kaum tersebut dan mereka juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya barakallahu, ketika seorang mukmin itu murtad, jangan dia menganggap dia bisa memudaratkan Islam. Karena terkadang barakallahu itu termasuk manuvernya orang-orang kafir. Gitu ya. Dia mengajak salah seorang tokoh Islam barakallahu tayyib, iya, dipengaruhi dengan pemahaman kufur barakallahu, kemudian tokoh Islam ini mengajak ya orang-orang Islam yang lain untuk apa? Mengikuti pemikiran tadi. Ya, pemikiran murtad. Barakallahu fikum. Dengan anggapan apa? Dia bisa melemahkan Islam. Iya, dia bisa barakallahu fikum mengurangi kekuatan Islam. Lah. Hasyawakallah. Sekali-kali tidak. Kenapa? Karena seandainya ribuan berhasil mereka rekrut, Allah akan munculkan puluhan ribu kali lipat kaum yang jauh lebih militan daripada mereka. Ya. Kaum yang jauh lebih cinta kepada Allah daripada dunianya. Barakallahu fikum. Baik, seandainya mereka berhasil. Ya, seandainya mereka keluar dari Islam. Barakallahu fikum. Ya, maka Allah akan datangkan, Allah akan ganti dengan mereka-mereka yang jauh lebih baik. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu Allah menggambarkan di antara karakter seorang muslim, seorang mukmin adalah mereka itu merendah kalau dengan sesama. Ya. Itu karakter sebuah kaum yang dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah. Barakallahu fikum. Jadi kalau sesama muslim mereka saling merendah. Iya, saling tawadhu, bukan membanggakan diri, bukan menyombongkan diri. Barakallahu fikum. Itu karakternya para sahabat. Karakternya qurunul mufaddalah, generasi terbaik. Barakallahu fikum. Baik. Tetapi apabila sudah berhadapan dengan orang-orang kafir, mereka memiliki izzah, kewibawaan. Iya, walaupun barakallahu fikum dari sisi penampilan sangat-sangat memprihatinkan, tapi mereka enggak minder. Iya. Entah bajunya compang-camping, entah sandalnya, sepatunya sobek-sobek, barakallahu fikum. Ketika mereka masuk, iya, ke dalam istana orang-orang kafir, mereka membusungkan dadanya, menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang yang memiliki kemuliaan dan kehormatan. Sebagaimana yang pernah saya ceritakan, iya, barakallahu fikum. Pada saat ketika kaum muslimin ingin menyerang apa? Persia. Iya. Di mana barakallahu fikum, sebelum pertempuran itu pecah, diutuslah seorang panglima hebat dari Persia yang bernama Rustum. Ya kan? Dia memanggil, utus orang-orang pinter kalian. Saya pengen tahu apa sih yang membuat kalian itu jadi sepede ini. Ya, padahal dulu kan bangsa Arab termasuk budaknya orang-orang Persia. Iya. Termasuk bangsa terbelakang, enggak berpendidikan orang Arab itu. Iya, mainnya cuma otot saja. Tapi kok berani sekarang nantang satu negara adidaya? Ada apa? Apa yang kalian punya? Barakallahu fikum. Baik, iya. Di situ dia sengaja barakallahu fikum memang menunjukkan kemegahan dan keglamoran negerinya ketika menyambut utusan tadi. Dalam keadaan kaum muslimin yang diutus, seperti saya sebutkan tadi, pakaiannya lusuh, compang-camping gitu ya, sepatunya juga sobek-sobek, barakallahu fikum. Tapi mereka masuk ke dalam istana tadi, masya Allah, itu yang bikin Rustum justru lah dem nyalinya gitu ya. Yang tadinya pengen membanggakan diri, kok lihat orang Islam pedenya luar biasa, pol, pedenya pol, kan ya. Justru apa? Orang kafir ciut nyalinya. Iya. Barakallahu fikum. Sampai Rustum minta apa? Minta ditangguhkan, kasih kami waktu untuk berpikir. Tambah orang Islam tadi yang diutus, barakallahu sahabat yang diutus, kami cuma kasih 3 hari. Masya Allah. Iya, luar biasa. Lewat dari 3 hari, gak ada keputusan, kita serang. Tambah ciut lagi nyalinya. Ini seorang mukmin, karakter kaum terbaik. Kalau berhadapan sama orang kafir, mereka enggak ada minder. Barakallahu, tapi justru menunjukkan ya kewibawaan. Tapi kalau sesama muslim, masyaallah, gitu ya. Tawadhu, merendah, barakallahu fikum. Ketika diangkat, dipuji-puji pula, enggak seperti itu. Sudahlah ya, akhi. Gitu ya, barakallahu fikum. Enggak senang. Baik, barakallahu fikum. Sebuah karakter yang saya rasa sudah terkikis di umat ini. Iya, sebuah karakter yang sudah mulai hilang pada umat Islam masa-masa ini. Itu yang menyebabkan Islam kehilangan kewibawaannya di mata orang-orang kafir. Ya kan? Kalau sama umat Islam, wow, mereka membanggakan diri. Iya, saling merendahkan, saling mengejek, saling menghina. Tapi kalau berhadapan sama orang kafir, sudah nunduk-nunduk. Iya. Barakallahu fikum. Iya. Minder, kagum dengan mereka. Barakallahu fikum. Iya. Sudah terbalik, barakallahu fikum. Qala al-Mustanif rahimahullahu ta'ala, may yartadda minkum an dinihi yarji an dinihi fa fi hadhihi al-ayat at-tahdhiru min ar-riddati wal-wa'idu 'alayha. Maka kata beliau, pada ayat-ayat yang dibacakan tadi terdapat peringatan dari yang namanya kemurtadan dan ancaman atas tindakan tersebut. Barakallahu fikum. Baik. Amma al-ahadith, adapun dalil-dalil dari hadis, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Adapun dari hadis, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak halal darah seorang muslim melainkan dengan salah satu dari tiga perkara. Artinya darah seorang muslim itu tidak boleh ditumpahkan. Iya. Haram. Barakallahu. Kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Yang pertama, as-sayyibu zani. As-sayyib yaitu seseorang yang sudah menikah dengan akad nikah yang sah. Itu namanya sayyib. Iya. Seseorang yang sudah menikah dengan akad nikah yang sah. Itu babitnya. Entah memang dia barakallahu fikum sempat dukul atau tidak, yang penting sudah pernah melakukan akad nikah sah. Ketika dia berzina, maka hukumnya darah rajam dalam Islam. Tapi kan apa darahnya ditumpahkan? Yang pertama. Yang kedua adalah wan-nasu bin-nafsi, yaitu barakallahu fikum seseorang yang membunuh orang lain. Maksudnya kasus pembunuhan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Dan yang dibunuh adalah muslim. Kemudian pembunuhannya adalah qatlu 'amdin. Pembunuhan yang disengaja, berencana, bukan qatlu khata. Iya, qatlu khata itu tanpa sengaja. Itu lain. Ada akan tersendiri. Yang dimaksudkan di sini adalah pembunuhan sesama muslim dengan kesengajaan. Maka hukumnya adalah qisas. Iya. Barakallahu fikum. Yang ketiga adalah wattariku lidinih, dan orang yang meninggalkan agamanya. Hadza huwa syahid. Ini yang menjadi syahid kata beliau. Bahwasanya orang yang murtad, hukum di dunia dalam Islam adalah dibunuh. Ya, barakallahu fikum. Baik. Al-mubariqu lil jamaah, yaitu orang-orang yang melepaskan diri dari jamaatul Islam. Iya. Jadi orang yang murtad itu disilakan orang yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Baik. Dan masing-masing poin tadi ada ahkam tersendiri, barakallahu fikum. Intinya yang menjadi syahid pada poin ketiga, ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang murtad, maka hukumannya adalah hukuman mati. Iya, barakallahu fikum. Man baddala dinahu faqtulu, kata Rasul. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Barakallahu fikum. Baik. Wa qala man baddala dinahu faqtulu. Iya, barang siapa yang mengganti agamanya, hendaknya bunuhlah dia. Barakallahu fikum. Dan ingat, semua ahkam tadi itu semua kembali kepada penguasa. Iya, penguasa kaum muslimin yang resmi, tidak diserahkan kepada ormas, partai, barakallahu fikum, atau jamaah-jamaah pengajian. Iya, gara-gara enggak ngaji lagi, ya sudah berarti murtad itu orang. Iya. Dia jadi TO sama jamaahnya, barakallahu fikum. Hah? Fulan sudah mengganti agamanya. Man baddala dinahu faqtulu. Ada yang seperti itu? Ada jamaah yang seperti itu ya. Ekstrim, barakallahu fikum. Baik, itu enggak benar. Iya. Yang mengucapkan ini adalah Rasul, sehingga kembali ahkamnya kepada beliau. Yaitu apa? Status beliau saat itu sebagai seorang penguasa. Ulil amri. Barakallahu fikum. Baik. Terlepas dari itu, barakallahu fikum, yang menjadi berat adalah bahwasanya tindakan murtad termasuk tindakan yang sangat dikecam di dalam Islam, barakallahu fikum. Baik. Sedikit lagi. Fa in kana al-murtadduna jama'atun lahum syauka fa innahum yuqataluna kama qatala Abu Bakar As-Siddiq al-Murtaddi. Kalau orang-orang yang murtad tadi banyak, ya enggak satu orang, tapi murtadnya rame-rame sekampung, maka mereka diperangi sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang murtad setelah Rasulullah meninggal. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Hatta akhda'ahum lil Islam, sampai iya berhasil menundukkan mereka untuk kembali kepada Islam. Tayyib. Wa qutila man qutila minhum 'ala riddatih, dan terbunuh orang yang terbunuh dari kalangan mereka karena dia telah murtad. Wa taba man taba minhum, dan bertobat orang yang bertobat dari kalangan mereka. Fa qatalahum radhiyallahu anhu muhaqqiqan bidzalika qaulahu ta'ala, maka beliau sahabat Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad tadi dalam rangka merealisasikan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahu wa yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Yaitu merealisasikan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di kalangan kalian dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan sebuah kaum yang Allah mencintai kaum tersebut, dan mereka mencintai Allah. Adillatin alal mu'minin, yang kaum tadi itu merendah sesama orang beriman, dan mereka barakallahu fikum merasa ya izzah, merasa mulia apabila berhadapan dengan orang-orang kafir, dan mereka berperang di jalan Allah, mereka tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Qala al-ulama hadhil ayah nazalat fi Abi Bakar As-Siddiq wa ashabihi. Berkata para ulama tafsir, ayat ini surat Al-Maidah ayat ke-54 itu turun berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat yang lain, alladzi qatalu al-murtaddin, di mana mereka saat itu memerangi orang-orang yang murtad. Barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Li'annahu yukhbiru ta'ala anil mustaqbal may yartadda. Hadza fil mustaqbal. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan di dalam ayatnya tentang kejadian yang akan datang. May yartadda. Siapa yang nantinya murtad. Jadi ya, menunjukkan sebenarnya dari ayat ini sudah ada isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya akan ada di kalangan kaum muslimin nanti apa yang murtad dari agamanya. Barakallahu fikum. Fasawfa ya'tillah, ja'allahu bi Abi Bakar As-Siddiq wa sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qatalahu wa qatalu al-murtaddin. Maka Allah akan mendatangkan kaum yang Allah cintai dan mereka mencintai Allah, seperti Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang lain, di mana mereka memerangi orang-orang yang murtad. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya, intinya barakallahu fikum, Islam sekali lagi sangat mengecam yang namanya kemurtadan, dan kemurtadan itu termasuk dosa yang sangat besar, sangat-sangat berbahaya, dan kita harus berhati-hati dari hal tersebut. Iya. Yang lebih diwaspadai lagi adalah tadi. Iya, murtad tanpa sadar. Itu nanti akan lebih detail akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Ini bisa kita kaji. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fiikum.